بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita masuk kepada kitab yang berikutnya, yaitu dari Rubul Muhallikat. Qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, kitab Dhammil Ghadab wal Haqd wal Hasad, kita penjelasan tentang celaan, marah, haqad dan hasad, dendam dan hasad. Kata beliau, i'lam annal ghadaba sya'latu minan nar. Sesungguhnya marah itu adalah percikan dari api neraka. Wa anal insana yanzi'u fihi indal ghadab irqun ila syaitanul la'in. Sesungguhnya seseorang yanzi'u fihi indal ghadab, masuk padanya ketika marah, irqun ila syaitan, yaitu satu aliran darah dari syaitan yang terlaknat. Atau di sini minan nar itu dari api. Ya, marah itu percikan dari api, dan seseorang ketika dia marah, adanya irq, urat nadi, masuk ke dalam urat nadi syaitan yang terlaknat. Haitsu qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Di mana syaitan mengatakan kepada Allah, sungguhnya engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia, yaitu Adam, dari tanah. Fa inna sya'na tin sukun wal wilqar, wa sya'na nar taladdha wal isti'al, wa harakatul ittirab. Ya, syil'a mungkin gejolak gejolak api. Ya, gejolak api. Sesungguhnya keadaan tanah itu tenang, tentram, artinya dingin. Tenang. Sedangkan api itu taladho, menyambar-nyambar dan isti'al, ya bergejolak dan bergerak dan goncang. Ya, itu marah. Wa min nataijil ghadab al-haqd wal-hasad. Hasil dari marah itu adalah dendam dan hasad. Wa mimma yadullu ala dhammil ghadab qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajul alladhi qala lah awsini. Termasuk yang menunjukkan bahwasanya, atau termasuk yang menunjukkan celaan terhadap marah, adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang mengatakan, atau orang itu mengatakan kepada Nabi, minta dinasihati atau wasiat. wasiatkanlah aku. Maka kata Rasulullah, la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada alaihi miraran, kemudian diulang-ulang sampai beberapa kali pertanyaan tadi, dan juga dijawab oleh Rasulullah, la taghdab, jangan kamu marah. Juga disebutkan di dalam hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Iya. Ketika ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza yab'uduni min ghadabillah 'azza wa jall?" Perkara apa yang bisa menjauhkan aku dari murkanya Allah? Ala la taghdab, kata Rasulullah, kamu jangan marah. Nah. Dan juga di dalam hadis muttafaqun alaih dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, ma ta'iduna bisur'ah fikum, maukah ya kalian dianggap sebagai orang yang ahli di dalam gelut? Qultu, aku katakan, alladzi la tusri'uhu rijal. Iya. Tidaklah seseorang teranggap sebagai apa? Orang yang dia jago bergelut. Iya. Tidak dikatakan seorang itu jago kecuali dia ahli gelut. Maka kata Rasulullah, laisa syadid bisyur'ah, bukanlah orang yang kuat itu yang dia pandai bergelut. Innama syadid alladhi yamliku nafsah indal ghadab, yang dikatakan orang yang dia kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya dari marah. Dari hadis-hadis ini, iya, dijelaskan tentang sifat marah itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang namanya marah itu seperti yang disebutkan tadi, gejolak jiwa, atau nanti akan disebutkan ya gejolak jiwa. Nah, untuk membalas. Nah, itu atau yang disebut dengan emosi, dengan bahasa Indonesianya emosi, emosional. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya yang namanya ghadab adalah aslun min usul, sebab usul-usul, satu usul pokok yang menyebabkan dari sebab-sebab dosa. Di mana ujung-ujungnya marah itu adalah na'am, zulm, kezaliman. Iya, dan ini marah yang tercela. Disebutkan oleh para ulama atau dalam kitab Nadratun Na'im bahwasanya marah itu dikatakan tercela ketika na'am, pada perkara dunia. Ya, marah pada perkara dunia dan membela hawa nafsu, itu marah yang tercela. Sedangkan marah yang terpuji adalah marah yang dia karena kebenaran, karena membela agama, ini yang terpuji. Nah, yang tercela seperti disebutkan dalam hadis yang kita bawakan tadi, yaitu ketika ada seseorang yang minta wasiat kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW mewasiatkan untuk la taghdab, jangan kamu marah. Dan disebutkan kenapa Rasulullah memberikan jawaban bahwasanya orang itu jangan marah, karena orang tersebut dikatakan mempunyai emosional yang tinggi. Dan marah seperti yang disebutkan dalam hadis yang kedua menyebabkan murka Allah. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan, usul dari sebab dosa itu yang diantaranya adalah marah, yang ujung-ujungnya adalah menumpahkan darah orang lain, yaitu kezoliman yang ujung-ujungnya menumpahkan darah orang lain, yang itu merupakan murka Allah. Bahkan dari marah ini pula lahir padanya akhlak-akhlak yang jelek, diantaranya tadi disebutkan al-haqad, dendam dan hasad, yang menunjukkan emosional itu, emosi merupakan usul dari sebab-sebab dosa. Nah, iblis tidak ada dia dengki kecuali karena dia marah murka. Ya, ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud tapi dia enggan dan sombong, itu karena kemurkaan sehingga timbul rasa hasad. Ini yang tercela. Adapun yang terpuji ketika seseorang dia marah karena cemburu agamanya dihina atau dalam rangka membela agama, maka ini marah yang terpuji. Kemudian juga disebutkan bahwasanya ghadab merupakan sifat fi'liyah Allah, dan itu tentunya sesuai dengan hikmah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan marahnya Allah adalah membalas yang dimurkai oleh Allah, yang dimarahi oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang menentang Allah. Seperti Allah marah kepada orang kafir, Allah membalas mereka dengan siksaan. Dan sifat marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluknya, karena laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Dan ini dibahas di dalam kitab-kitab akidah yang terkait dengan asma wa sifat. Dan ahlus sunnah menetapkan bahwasanya Allah punya sifat ghadab. Wallahu a'lam bissawab. Tafaddalu barakallahu fikum.